شو تغدل؟ يشبهون بها على العامة، فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماء المنكر. Dan mereka, yaitu ahlul batil, ahlul bid'ah, akan menjadikan kehadirannya dia bersama mereka, bersamaan dengan dia orang tadi yang hak. Dirinya dari apa yang talabas pada mereka, dari apa yang mereka berada di atasnya dari bid'ah dan kesesatan. Walaupun seperti itu, hadirnya dia, walaupun dalam kondisi dia mampu menjaga dirinya, hadirnya itu menjadi syubhat. Hadirnya itu menjadi syubhat yang bagi ahlul batil tersebut kepada ammah, kepada masyarakat. Mereka kan dirikan syubhat. Kalau kami di atas kesesatan, si fulan bersama kami. Kalian antum, kalian tahu semua siapa si fulan, bagaimana kedudukannya di tengah kaum muslimin. Seandainya kami ahlul batin, tidak mungkin si fulan duduk bersama kami. Tidak mungkin si fulan bermajelis dengan kami. Tidak mungkin si fulan berjalan bersama kami. Minimal ini, walaupun dia sendiri yang bergaul tadi, yakin dia mampu menjaga dirinya dari bid'ah dan kesesatan mereka. Tapi sekedar hadirnya akan menjadi syubhat. Sehingga fayakunu fi hudurihi mafsadatun zaidatun ala mujarrabi sama'il muta. Sehingga dalam kehadirannya dia terdapat kerusakan tambahan. Kerusakan tambahan, kerusakan yang lebih dari sekedar mendengarkan kemungkaran. Jadi sekarang dia terjatuh bukan sekedar mendengarkan kemungkaran, tapi lebih lagi menjadi syubhat bagi masyarakat. Apalagi kalau dia tokoh, dia panutan, dia orang yang diikuti, punya masa yang banyak, banyak yang belajar pada dia, yang akhirnya menipu mereka dan jatuh ke dalam kebatilan, maka siapa yang akan menanggung dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena itulah para salaf betul-betul keras di dalam mentahdir berbagai bentuk penyimpangan dan kesesatan. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, sebagaimana disebutkan Al-Imam Al-Dalakai rahimahullah, manjala sama as-sahibi bid'atin fahdharhu, wa manjala sama as-sahibi al-bid'ati lam yu'tal hikmah, wa ahabu an yakuna baini wa baina sahibi bid'atin hisnun min hadith aqulu 'inda al-yahudi wa al-nasrani ahabu ilayya min an aqula 'inda sahibi bid'atin. Kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, barang siapa yang duduk-duduk bersama dengan ahlul bid'ah, fahdharhu, maka tahdzirlah dia, berhati-hati dari dia. Dan siapa yang duduk bersama dengan ahlul bid'ah, tidak akan diberikan hikmah. Dan saya lebih senang apabila, dan saya senang apabila ada antara saya, wahibu ayyakuna baini wa baina sahibi bid'atin hisnun min hadith, dan saya senang apabila ada antara saya dengan ahlul bid'ah benteng yang terbuat dari besi sehingga terpisah. Akulu indal yahudi wa nasrani, saya makan bersama orang Yahudi dan Nasrani, Itu lebih saya sukai daripada saya makan bersama dengan ahli bid'ah. Jadi makan bersama Yahudi dan Nasrani lebih boleh sukai. Sebab Yahudi dan Nasrani jelas kafir. Apapun yang dikeluarkan sudah kafir. Apapun disampaikan sudah kafir, tidak ada didengar. Dan kalau bersama ahli bid'ah, karena itulah kalau begini ini prinsip salah. Jadi perkara yang sangat memalukan ketika ada orang mengaku dua tali sunnah. Kemudian di Facebooknya bilang alhamdulillah tercapai juga keinginan makan-makan bersama Ustaz Badrus Salam. Tidak ada malunya. Subhanallah. Dia senang tercapai keinginan selama ini. Jadi dia sudah lama berkeinginan. Baru tercapai. Makan-makan bersama Badrus Salam, pimpinan Roja, Hizbi. Allahul Musta'an. Kemudian orang yang seperti ini ucapannya kemudian dijadikan teman berjalan dalam dakwah ilallah. Mau jadi apa ahli sunnah, mau jadi apa salafi ini. Sementara salaf lebih pilih untuk bermakan bersama Yahudi dan Nasrani. Kemudian qala Hanbal ibn Ishaq sami'tu Abu Abdillah yaqul ahlul bid'ah ما ينبغي لأهل أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم. Kata Hanbal bin Ishaq rahimahullah, saya telah mendengarkan Abu Abdillah, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau berkata, cuman disebutkan dalam kitab Al-Ibana, Ahlul Bidah itu tidak sepantasnya bagi seseorang untuk duduk bersama dengan mereka, tidak pula bergaul dengan mereka, dan tidak pula berlemah lembut dengan mereka. Tidak sepantasnya bagi seorang untuk seperti ini bersama dengan ahli bidah. Kemudian An Habib Ibn Abi Zubrukhan beliau berkata, kana Muhammad ibn Syirin idza sami'a kalimatan min sahib bid'atin wada'a isbi'ain fi uzunayhi thumma qala la yahillu li an ukallimahu hatta yaquma min majlisihi. Adalah Muhammad bin Sirin rahimahullah, jika dia mendengarkan sebuah kalimat, satu kata dari ahlul bid'ah, maka dia pun meletakkan kedua telunjuknya ke dalam telinganya, dia tutup telinganya dengan kedua telunjuknya. Kemudian dia mengatakan, tidak halal bagiku untuk berbicara dengannya sampai dia berdiri dari majlis. Nah, sampai dia pergi. Jadi beliau tidak mau berbicara dan tidak mau mendengarkan ucapan ahli bidah. Kalau sekarang lain-lain ya. Selagi sekarang, masya Allah. Baik ikhwah maupun ummahatnya, sebagian dari mereka senang nonton roja. Dan sebagian dari ummahatnya senang itu senang juga, karena kebetulan ustaznya gagal-gagal semua. Allah ustaz, fitnah. Tidak bisa kita bayangkan apabila setiap salafin punya televisi di rumahnya. Mungkin pertama roja dinonton. Adinya pergi, umminya pergi, tiba-tiba entah putar apa nanti. Dan ini ikhwan ini terjadi di bantai, terjadi di Bulukumba. Bukan cuma orang awam yang dengar roja, yang dengar itu ikhwan. Bahkan antum perlu tahu, saya pernah menasihati seseorang berkaitan dengan perkara ini. Kenapa dia bilang? Oh begitu ya ustaz. Soalnya saya pernah dengarkan ada ustaz pula dia memperbolehkan. Dia ringan, meringankan perkara ini. Akhirnya saya pulang, saya sampaikan kepada istrinya, umum, bagus kita kumpul-kumpul uang juga beli televisi. Ini kok cerita saya. Lalu sekarang, kesesatan, lihat kerusakan yang tersebar ikhwan ini. Dalam keadaan roja, siapa pengasih ini? Al-Hasan Al-Halabi, Mubtadi Ad-Dhal, ada Al-Arifi, dan yang lain yang bersama mereka. Dan lihat kenyataan yang terjadi. Apakah ada kebaikan? Apakah benar masyarakat yang mendengarkan atau ikhwah yang mendengarkan itu mendapatkan manfaat? Jawabannya tidak. Yang ada adalah sikap lunak kepada Hizbiyun. Sampai-sampai saya diberitahukan seorang asatidz di Jawa, ada sebuah pondok yang berpegang dengan prinsip ini. Akhirnya suatu hari darsnya libur di pondok tersebut karena umahatnya berkumpul nonton roja. Nah ini fitnah. Akhwat melihat laki-laki di dalam, dalam kira ustaznya ceramah sambil cium bunga. Masya Allah. Beracting dengan acting luar biasa, tidak kalah dengan artis. Antum pernah dapat ada syaraf atau para ulama di zaman ini begitu syaratnya ceramah sambil berjalan-jalan di taman bunga. Oh, sambil goyang tangannya, dalam nanti cium bunga. Nah, kalian nanti lewat di jembatan yang di situ ada air mancur. Allah musta'an, Allah musta'an. Apa ini dakwah ya Allah? Allah musta'an. Baik. Kalau rajul min asadil ahwa li ayyuka sikhtiyani. Ya Abu Bakar, as'aluka an kalimatin. Qala Ayyub wa ja'ala yushiru bi isba'ihi wala nisfa kalimah wala nisfa kalimah. Seorang lelaki dari ahlul ahwa, dari ashabul ahwa, dari ahlul bid'ah berkata kepada Ayyub ibn Abi Tamim as-Sikhtiyani rahimahullah. Wahai Abu Bakar, saya ingin bertanya kepada engkau tentang satu kalimat, tentang satu kata. Kata Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullah, beliau mengisyaratkan dengan telunjuknya, wala nisfa kalimah, wala nisfa kalimah. Tidak walaupun setengah kata. Tidak walaupun setengah kata. Ini bagaimana Syidatul Hajar, para salaf. Kerasnya kehati-hatian mereka dari perkara seperti ini. Wa qala al-imam, berkata al-imam Ahmad bin Hanbal dalam risalah beliau, surat beliau yang beliau tulis kepada Musajjad rahimahullah. Kata al-imam Ahmad rahimahullah, saya disebutkan dalam al-adab syar'iyah, la tusawir sahib bid'atin fi dinik wa la turafiq fi safar. Janganlah engkau bermusyawarah dengan sahib bid'ah, dengan ahlul bid'ah dalam perkara agamamu. Jangan engkau bermusyawarah dengannya, wa la turafiq fi safar, dan jangan engkau menemaninya dalam safarmu. Jangan engkau menemaninya dalam safarmu. Kemudian al-imam Ibn al-Jawzi rahimahullah berkata, Allah Allah min musahabati haula wa yajibu man usibyan min mukhalatatihim li alla yasbuta fi qulubihim min zalika syai'un wa ashiluhum bi ahadithi rasulillah sallallahu alaihi wasallam li tu'jana biha tabai'uhum. Kata Ibn al-Jawzi rahimahullah, Allah Allah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dari bermusahabah, dari bersahabat, berteman dengan haula, dengan mereka ahlul bidah, dan wajib untuk melarang anak-anak dari bergaul dengan ahlul bidah agar jangan sampai tinggal sesuatu dari hal tersebut dalam hati-hati mereka. Dan sibukkanlah mereka dengan hadis-hadis Rasulullah SAW untuk membentengi tabiat mereka dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi larang anaknya, disuruh untuk menjauh dari ahlul bid'ah, untuk menjaga agar mereka berada di atas tabiat yang lurus. Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam Syarhus Sunnah, jika ظهر لك من انسان شيء من البدع فاحذره فان الذي اخفى عنك اكثر فان الذي اخفى عنك اكثر مما اظهر. Kata Al-Barbahar rahimahullah, إذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع. Apabila nampak begini dari seseorang sesuatu dari bid'ah, tahzarhu, maka berhati-hatilah darinya. Karena sesungguhnya yang dia sembunyikan dari engkau itu lebih banyak daripada apa yang nampakkan. Yang nampakkan itu baru sebagiannya, tapi yang tersimpan pada dia itu lebih banyak. Orang yang beliau juara ini Allah berkata, masalu ashabil bid'ah masalul aqarib. Permisalan ashabul bid'ah itu seperti permisalannya kala jengking. Yakfanuna ru'usahum wa abdanahum fit turab wa yukhrijuna aznabahum. Yang mana mereka itu memasukkan kepala-kepala mereka dan badan-badan mereka dalam tanah, dia kubur dirinya, dia sembunyikan, tapi dia keluarkan ekornya. Faiza tamakkanu ladahu. Kalau mereka sudah kokoh, sudah mapan, sudah kuat, maka mereka akan menyengat. Wa kadzalika ahlul bidah. Demikian pula ahlul bidah, hum mukhtifuna bainan nas. Mereka adalah orang-orang yang bersembunyi di antara manusia. Tidak nampakkan tadi ini. Tapi faiza tamakkanu. Tapi ketika mereka sudah kokoh, sudah kuat, sudah besar, ballagu ma yuridun. Mereka akan menyampaikan apa yang mereka inginkan. Kalau mereka sudah kuat, mereka akan memperlihatkan taringnya, menyampaikan kebatilan bid'ah yang ada pada mereka. Demikianlah ikhwan gitu, kondisi alul bid'ah. Sempelah orang-orang pergerakan seperti Hizbut Tahrir, ikhwan muslimin, seperti ini kondisinya, menyembunyikan. Dan seandainya mereka memiliki kekuatan, maka niscaya mereka akan melakukan kudeta. Mereka akan melakukan pembantaian kezaliman kepada ahli sunnah. Hanya karena mereka tidak kuat, jumlah mereka belum banyak, maka mereka masih menyembunyikan diri mereka. Rasulullah selamat alaikum. Kemudian para salaf rahimahumullah jami'an, mereka juga mentahdir dan menghajar, memboikot orang-orang tertentu dari ahlul bidah. Jadi mereka bukan sekedar mentahdir dengan ucapan, tapi mereka juga contohkan dalam bentuk perbuatan dengan cara menghajar, menjauhi dan meninggalkan majlisnya ahlul bidah dan ahlul batil. Ini adalah prinsip. Ini adalah manhaj. Jadi menghajar orang-orang yang pada mereka ada kritikan-kritikan, pada mereka ada kesalahan-kesalahan manhajiyah, ini bukan perkara yang tidak ada dasarnya dari para salaf. Ini arah datang dari para salaf yang mereka terkenal dengan takwa dan wara'nya. Bersama dengan takwa dan wara' mereka, kehati-hatian mereka dalam beragama, dalam bertindak, dalam berucap, bersama dengan itu mereka menampakkan ketegasan dengan cara menghajar orang-orang dari kalangan orang-orang yang menyimpang. Sebutkan dalam Al-Ibanah, kana qurwa ibn Yahya yujalisu Abdul Karim khasifan فقدم عليهم سالم الأسطس من العراق فتكلم بشيء من الإرجاء فقام عن مجلسهم. قال الراوي وربما رأيته جالسا وحده لا يجلس إليه أحد. Adalah فروة بن يحيى, dia bermajlis dengan Abdul Karim. Kemudian suatu hari datanglah kepada mereka Salim Al-Aftas dari Irak. Yang mana Salim Al-Aftas ini, dia adalah seorang yang punya pemikiran irja, murji'ah. Nah, ketika dia datang, patakanlah mabisya inna lirja. Dia berbicara sesuatu dari prinsip-prinsip murji'ah. Ketika dia berbicara tentang irja, faqamu an majlisnya. Maka mereka ini berdiri meninggalkan majlisnya. dia sementara berbicara, saya pergi. Meninggalkan majelisnya. Kemudian berkata rawi yang meriwayatkan kisah ini, maka saya melihat dia duduk sendiri. Itu Salim al-Aqsas ini. Dan tidak seorang pun yang duduk kepadanya. Orang meninggalkan majelisnya. Jadi dia berbicara tentang dia juga. Lihat bagaimana sekarang, langsung serta-merta mengangkat diri mereka dan pergi meninggalkan majelisnya. Oleh Rajulun Ibn Sirin, berkata seorang lelaki kepada Ibn Sirin, Inna fulanan yuridu ayyatiyaka wala yatakallamu bisyai. Wala kulli fulan la, ma yatini. Fa'inna qalbi ibn Adam da'ifun, wa'ini akhafu an asma'a minhu kalimatan fala yarji'u qalbi ila makana. Dalam Al-Ibani disebutkan, bahwa seorang lelaki berkata, bertanya kepada Ibn Sirin, rahimahullah. Sesungguhnya si fulan, salah seorang dari ahlul bid'ah, itu ingin datang kepada engkau. Dan kalau dia datang, dia tidak bicara. Dia cuma datang saja. Dia tidak bicara. Maka apa kata Ibn Sirin? Kulli fulan, katakan kepada si fulan itu, La, maya sini. La, jangan dia datang kepada aku. Jangan datang kepada aku. Kalau orang ini mau datang, segera datang, tidak bicara. Hanya menampakkan dirinya saja pertama. Kata beliau lah, kata kepada fulan, jangan dia datang kepada saya. Fa'inna qalbi ibni Adam dha'ifun. Karena hati anak Adam itu lemah. Hati anak Adam itu lemah. Dan semuanya saya takut. Ketika saya mendengarkan darinya satu kata, maka hatiku tidak kembali kepada keadaannya semula. Hatiku tidak kembali kepada keadaannya semula. Dan bagaimana kepada hidup kehati-hatian? Sekedar datang menampakkan batang hidungnya walaupun dia bicara, beliau tolak. Kemudian Ma'mar mengatakan, Adan Mutawus jari tanpa dia rojulun yang mu'tazilah. Adalah Ibn Tawus rahimahullah sementara duduk. Kemudian datanglah seorang lelaki dari kalangan mu'tazilah. Fajalah yatakallamu. Dia datang kemudian dia berbicara. Qal fa adkhala Ibn Tawus isbi'ai fi udhunayhi. Kemudian Ibn Tawus, dia masukkan kedua jari telunjuknya ke dalam kedua telinganya, dia tutup telinganya. Qal wa qala li ibnihi. Kemudian dia berkata kepada anaknya yang ada di dekatnya. Ai bunayya, adkhil isbi'aika fi udhunayka washdud. Wahai anakku, masukkan jari telunjukmu, kedua jari telunjukmu ke dalam kedua telingamu dan keraskanlah. Wa la tasma' min kalamihi syai'an. Dan jangan kamu dengarkan ucapannya sedikit pun. Okay? Beliau langsung tutup dan suruh anaknya tutup. Agar tidak mendengarkan sedikit pun dari ucapan Mu'tazil ini. Ini adalah prinsip salah ikhwanul fillah. Menunjukkan kehati-hatian mereka. Jangan sampai terkena fitnah yang dimusnahkan oleh Mu'tazilah. ومن قال عبد الرزاق قال لإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وكان معتزليا أرى المعتزلة عندكم كثيرا قلت نعم وهم يزعمون أنك منهم قال أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أسلمك قلت لا قال لما قلت لأن القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب ثبت كان الإمام ابن قدوه رحمه الله ثبت كان دلما التهجيد Suatu hari Abdul Razak rahimahullah berkata kepadaku Ibrahim bin Muhammad ibn Abi Yahya, dan dia seorang Mu'tazilah, dia Mu'tazilah pengikut mazhab Mu'tazilah. Dia berkata kepada Abdul Razak rahimahullah, saya melihat Mu'tazilah itu banyak di tengah-tengah kalian. Masih banyak orang-orang yang terkena Mu'tazilah. Kata beliau, iya na'am. Wahum yasumuna annaka minhum, dan mereka menganggap kamu juga bagian dari mereka. Nah, kalau bahasa kita, iya, katanya kamu juga sama dengan dia. Kalau apalah tadahul ma'i hazal hanif. Kalau orang mengatakan, tidakkah kamu masuk bersama saya di warung ini? Kemudian saya akan berbicara kepadamu. Saya tunggu dulu masuk. Tuh, nanti saya jelaskan dulu persoalannya bagaimana. Nah, kalau bahasa kita sekarang. Saya jelaskan dulu bagaimana sebenarnya persoalannya. Apa jawab beliau? Kalau kultulah, saya tidak mau. Kalau lima, kenapa? Kata beliau, kultu saya berkata, kata Abu Razzaq rahimahullah, lianna al-qalba da'if. Karena hati itu lemah, wa dinu laysa liman ghalaba. Dan agama itu bukan milik orang yang menang. Agama itu bukan menang-menangan. Kalau kamu menang debat, saya ikut kamu. Kalau kamu kalah, kau ikut saya. Tapi agama itu dibangun di atas dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau itu adalah hak, kokoh di atasnya. Tidak perlu bila harus menang debat. Kemudian berkata Abu Qasim An-Nasr Abadi rahimahullah, "Ballaghani anna al-Harith al-Muhasibi takallama fi syai'in min al-kalam. Fahajjarahu Ahmad ibn Hanbal, fakhsafa falamma mata lam yasil alayhi ila arba'atu nafar." Berkata Abu Qasim An-Nasr Abadi, saya disebutkan dalam at-tahdzib. Beliau telah sampai kepada aku berita bahwasanya Al-Harith al-Muhasibi itu dia berbicara sesuatu dari al-kalam. Jadi dia ini berbicara berkaitan dengan ilmu kalam. Ya, sebab Al-Harith al-Muhasibi ini terjatuh dalam bidah ilmu kalam. Fahajjarahu Ahmad ibn Hanbal. Kemudian dia dihajar. Diboikot oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Ditinggalkan dan disuruh orang meninggalkan majelisnya. Fakhtafa. Akhirnya dia pun sembunyi. Karena dihajar oleh Imam Ahmad, dia sembunyi. Falamma mata, ketika Imam Ahmad sudah meninggal, lam yasil alaihi illa arba'atu nafar. Ketika meninggal, dia pun menampakkan dirinya kembali. Karena sudah hilang orang yang ditakutinya. Sama si Abu Hasan al-Ma'ri ini kan seperti itu. Ketika meninggal Syekh Mubdil rahimahullah, langsung dia kata, Alhamdulillah, zahaba zamanul khawf. Alhamdulillah telah hilang zaman ketakutan. Karena sudah hilang Syekh Mubdil yang akan menjarahnya. Baik. Ternyata ketika dia menampakkan diri seperti itu, lam yasul alaihi illa arba'atu nafar. Tidaklah datang kepadanya kecil 4 orang. Yang datang itu tadi 4 orang. Subhanallah. Kemudian suila Abu Zur'ah anil muhasibi wa kutubih. Al-Imam Abu Zur'ah rahimahullah ditanya tentang al-muhasibi, al-harith al-muhasibi, tentang dia dan tentang kitab-kitabnya. Kata Al-Imam Abu Zur'ah rahimahullah, iyaka wa hadhil kutub. Hati-hati engkau dari kitab-kitab ini, dari buku-buku ini, buku-bukunya al-harith al-muhasibi. Hadhihi kutubu bida'in wa dalalatin. Buku ini adalah buku-buku bid'ah dan kesesatan. Alaika bil asar. Hendaknya engkau komitmen dengan asar. Komitmen dengan asar. Fa'innaka tajidu fi ma yughnika an hadhihi kutub. Karena sungguh telah mencukupi bagimu, engkau akan mendapatkan dalam asar tersebut apa yang mencukupi bagimu dari kitab-kitabnya ini, kitab-kitabnya al-Harith al-Muhasibi. Di dalam asar itu sudah ada mencukupi. Tidak perlu lagi harus membuka dan membaca kitab-kitabnya Al-Harith al-Muhasibi. Qila lahu, dikatakan kepada beliau, fi hadhil kutub ibrah. Bahwa dalam kitab tersebut ada ibrah. Itu ada hal-hal pelajaran yang bisa diambil di dalamnya. Maka kata Imam Abu Zur'ah, ma lam yakun lahu fi kitabillah ibratun, falaysa lahu fi hadhihi ibratun. Barang siapa yang tidak ada ibrah baginya dalam kitabullah, maka tidak akan ada ibrah baginya dalam kitab ini, dalam buku-bukunya Al-Harith al-Muhasibi. Setelah itu beliau rahimahullah mengatakan, ma asra'an nas ilal bid'ah. Betapa cepatnya manusia menuju bid'ah. Jadi ini ikhwan ini sidatul hajar minna. Ulama istilah bagaimana mereka berhati-hati dan memboikot orang-orang yang pada mereka terdapat penyimpangan dan kesesatan. Kemudian poin yang selanjutnya ikhwan ini, bahwa janganlah kita tertipu dengan ketakwaan, kesolehan, atau bahkan ilmu, pengamalan sunnah, dan bantahan kepada ahlul bid'ah pada sebagian orang yang terdapat padanya kesalahan. Sebagian orang kan seperti itu. Masa ditahdir sementara dia mendawakan sunnah, nampak sunnah dalam kehidupannya pada murid-muridnya, dia juga bantahan bid'ah, dia punya buku-buku, punya kaset-kaset. Makanya jangan tertipu dengan seperti ini, ikhwan. Kalau dia punya kesalahan, ditahdir, maka jangan tertipu dengan kondisi orang tersebut. Ingat Al-Husain Al-Qarabisi tadi? Al-Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentangnya. Apa kata beliau? Iyaka, iyaka, wal-Husain Al-Qarabisi. La tukallimhu, wa la tukallimu, may yukallimuhu. Hati-hati engkau. Hati-hati engkau dari Al-Haris Al-Muhasib. Jangan engkau berbicara dengannya. Dan jangan engkau berbicara dengan orang yang berbicara dengannya. Belum mengucapkan ini sebanyak 4 kali atau 5 kali. Belum ulang-ulang. Iyaka iyaka wal Husain Al-Qarabisi. La tukallimu. Wa la tukallimu may yukallimuhu. Pemirsa tentang tadi Al-Haris Al-Muhasibi. Jadi Al-Imam Abu Zurrah ditanya, apa jawaban beliau tadi? Iyaka wa hadhihi al-kutub. Hadhihi kutub bid'ah wa dhalalat 'alaika bil asr. Antum tahu siapa Al-Haris Al-Muhasibi? Siapa Husain Al-Qarabisi? Mereka berdua ini termasuk orang-orang yang berilmu di zamannya. Para mereka ada pengamalan sunnah dan para mereka ada bantahan kepada ahlul bid'ah. Ini kondisi Husain Al-Qarabisi dengan Haris Al-Muhasibi. Mereka berasal dari orang-orang yang mumpuni dari sisi ilmu. Mereka berasal dari orang-orang yang mengamalkan sunnah, bahkan memiliki kitab-kitab yang membantah sebagian ahli bid'ah. Kata Al-Haris Al-Muhasibi, Al-Haris Al-Muhasibi terjatuh dalam bid'ah ilmu kalam. Kemudian Husain Al-Qarabisi terjatuh dalam bid'ah lafzi bil Qur'an makhluk. Bersama dengan itu, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu mentahdir dengan tahdiran yang keras kepada Husain Al-Qarabisi. Bersamaan beliau mengetahui Husain Al-Qarabisi punya banyak keutamaan. Padanya ada ilmu. Padanya ada sunnah. Padanya ada bantahan kepada ahli bid'ah. Tapi ketika terjatuh dalam bid'ah, ditahdir dari hajar. Bagaimana ini kemarin begini? Ya jadi kemudian mengatakan orangnya begini dan begitu. Ya kalau dia melakukan kesalahan, ditahdir para ulama, dihajar. Tinggalkan ya. Tengok. Kemudian di sini juga ada yang penting yang diingatkan oleh Syekh Ahmad Bazmi. Bahwa bukanlah merupakan keharusan harus memberikan nasihat sebelum menjarah. Ini perlu perhatikan. Ini banyak syubhat yang beredar. Mengatakan nanti kita boleh menjarah kalau memberikan nasihat terlebih dahulu. Ini tidak benar. Syekh Ahmad Bazmi Hadrahullah telah menerangkan perkara tersebut. Dan di antara dalilnya ini, ketika sampai tentang Husain Al-Qarabisi, beliau langsung menjarahnya tanpa kemudian meninggalkan nasihat kepada dia. Baik, apalagi kalau sudah ada nasihatnya. Sudah ada nasihat dilakukan dalam waktu yang lama dan yang panjang. Jadi tidak harus. Tidak harus juga bukan berarti tidak boleh menasihati. Boleh. Tapi kita katakan tidak harus dalam menjarah harus menasihati terlebih dahulu. Baik. Kemudian ikhwan fillah, ar-radd 'ala al-mukhalif, membantah orang-orang yang menyimpang, membantah ahlul bid'ah, ini adalah merupakan prinsip dari para ulama salaf. Sejak ada zaman dahulu dan mereka berjalan di atasnya. Sebab dengan ar-radd 'ala al-mukhalif, maka kemurnian agama itu bisa terjaga. Karena itulah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika ditanya oleh Muhammad bin Mundar Al-Jurjani, "Innahu la yashtadu alayya an aqul fulan kadza wa fulan kadza." Faqala Ahmad rahimahullah, "Idza sakatta anta wa sakattu ana, fama ta'riful jahilu as-sahih min as-saqim." Kata Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya, "Sesungguhnya berat bagi saya untuk berkata sifulan begini dan sifulan begitu." Ada yang mengkritik, menyebutkan kesalahan-kesalahannya. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, "Apabila saya diam, apabila kamu diam dan saya diam, maka kapan kau orang yang jahil mengetahui yang sahih min as-saqim, yang sahih dari yang salah, yang benar dari yang salah." Ya, kalau setiap kaum muslimin, bahkan setiap ahli sunnah salafiyin, itu diam dari kebatilan, tidak menerangkan dan menjelaskan kebatilan kepada umat, maka bagaimana mungkin umat yang umumnya mereka jahil dalam perkara agama itu bisa mengetahui tentang perkara tersebut? Maka setiap orang menjarah sesuai dengan ilmu yang ada padanya. Karena itulah diantara yang ditegaskan oleh Syekh Ahmad bin Umar Bazmul juga habibullah, bahwasanya ketika mengatakan adanya pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwasanya al-jar wa ta'dil itu hanya haknya para ulama, maka beliau mengatakan ini faedah yang tidak benar. Tidak benar. Sebab seseorang itu menjarah sesuai dengan ilmu yang ada pada dia. Jika kalau dia mengerti perkara itu salah, dia punya ilmu, dia jarah. Belum seperti saya melihat ada orang minum khamar. Saya tahu khamar haram. Saya jarah dia. Saya tajri dia dari khamar. Kata beliau. Jadi orang menjarah sesuai dengan ilmu yang ada pada dia. Kecuali pada perkara-perkara di situ membutuhkan pertimbangan dan istihad para ulama. Pada perkara-perkara yang dia berat, butuh pertimbangan dan istihad para ulama, maka seperti ini dikembalikan kepada para ulama. Jangan coba-coba masuk di dalamnya. Tapi kalau perkara-perkara yang jelas, tenang bagi antum, bahwa dia adalah kesalahan, dia adalah bid'ah, apakah tidak boleh kita menjarahnya? Contoh tadi orang minum khamar, antum melarang itu, antum jarah namanya. Dia tahu melakukan bid'ah. Maulid Nabi. Kita tahu Maulid Nabi adalah bid'ah. Kita jarah. Tidak kemudian harus mengembalikan dulu kepada para ulama. Ini kalau perkara-perkara yang jelas. Kecuali kalau perkaranya perkara-perkara yang membutuhkan ijtihad dan pertimbangan para ulama. Nah, maka seperti ini tidak ada wilayah thalabul ilmi di sini. Tidak ada wilayahnya thalabul ilmi. Tapi dikembalikan kepada ulama. Dan ini cuma perkara yang ma'ruf insyaAllah. Perkara yang ma'ruf. Kalau ini dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sesuai dalam Majmu' al-Fatawa tentang seorang yang yasum wa yusalli wa ya'takif, seorang yang dia berpuasa, sholat dan beriktikaf, apakah lebih engkau cintai, lebih engkau sukai, atau yatakallamu fi ahli bidah, atau ke orang yang berbicara mengkritik ahli bidah, mana lebih engkau suka, orang yang sholat, puasa, orang yang cikah, atau orang yang berkritik ahlul bidah? Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, "Idza shoma wa shalla wa takafa fa innama huwa linnafsi." Kalau dia salat, kalau dia berpuasa, dia salat dan dia itikaf, maka itu untuk dirinya sendiri. Kebaikan itu untuk dirinya. "Wa idza takallama fi ahlil bidah," sebaliknya kalau dia berbicara membantah ahlul bidah, "fa innama huwa lil muslimin hadza afdhal." Maka itu manfaatnya bagi kaum muslimin dan ini lebih utama. Ini lebih utama. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawa, beliau rahimahullah berkata, "Walaula man yuqimuhu Allah li daf'i darar haula." Yani ahli bid'ah, fasad ad-din. وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو استيلاء العدو من أهل الحرب فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا وأما أولئك المبتدعة فهم يفسدون القلوب ابتداعا. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seandainya tidak ada orang yang Allah tegakkan, yang Allah bangkitkan untuk menolak kejelekan mereka, itu ahlu bid'ah, maka seru agamanya akan menjadi rusak. Seandainya Allah tidak tegakkan, tidak bangkitkan, tidak munculkan adanya orang-orang yang membantah ahlu bid'ah, tafasannya tidak, maka agama akan rusak. Dan kerusakan itu akan lebih besar daripada kerusakan yang diakibatkan berkuasanya musuh dari kalangan ahlul harf, orang-orang kafir yang memerangi kaum muslim. Kerusakan yang disebabkan ahlul din lebih besar daripada kerusakan yang disebabkan berkuasanya orang-orang kafir menguasai kaum muslim. Sebab mereka ini, orang-orang kafir, ketika mereka menguasai kaum muslimin, di dalam mereka merusak hati-hati dan apa yang ada di dalamnya dari agama kecuali tabaan, kecuali mengikuti. Artinya ketika mereka menguasai, kerusakan itu akan menyusul. Mungkin dengan banyaknya jumlah berjalannya kekuasaan mereka, banyaknya aturan-aturan hukum yang mereka tetapkan, tegakkan, baru kemudian dari situ akan menyebabkan kerusakan agama. Adapun mereka ahlul bid'ah, mereka ini dari asalnya memang, dari awalnya mereka itu sudah merusak hati. Sebab yang mereka rusak dari bid'ahnya adalah apa yang ada dalam i'tiqad, keyakinan kaum muslimin. Jadi mereka langsung ibtida'. Serta-merta yang pertama kali mereka serang adalah hati kaum muslimin. Adapun orang-orang kafir, mungkin dalam perjalanan waktu nanti tabaan dengan adanya peraturan yang mereka buat, aturan-aturan hukum dan kegejaman mereka, kemudian akan timbul kerusakan-kerusakan agama. Tapi tabaan, ada pun hal beda, kerusakan mereka itu tidak. Karena ini menunjukkan bahwasanya tahzir ini adalah perkara yang sangat penting. Kemudian ada ucapan yang sangat indah dari Alim Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah, sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Rabi' hafizahullah dalam kitab Al-Mahajjatul Bayda. Kata beliau, qala Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah, ilam anna zikral insani bima yakrahu muharramun إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص. Ketahuilah bahwa menyebutkan seseorang dengan sesuatu yang tidak disenanginya, ini perkara yang diharamkan apabila maksud dari penyebutan tersebut sekedar celaan, sekedar aib, dan sekedar kekurangan. Kalau penyebutan kejelekan itu sekedar mencela dia, sekedar menjatuhkan dia, maka ini diharamkan. Fa'amma idza kana fihi maslahatun li'amatil muslimin aw khasah li ba'dihim wa kana al-maqsud bihi tahsila tilka al-maslaha falaysa bimuharramin bal mandubun ilaihi. Adapun apabila penyebutan tersebut di dalamnya terdapat maslahat bagi keumuman kaum muslimin atau maslahat khusus sebagian mereka, dan yang dimaksudkan dengan penyebutan sesuatu yang tidak disenanginya dari jarak kepada dia, itu dengan maksud tercapainya maslahat tadi, maka itu bukanlah perkara yang diharamkan, bahkan dia adalah perkara yang dianjurkan. Wa qad qarrara ulama'ul hadis hadza fi kutubihim fil jarh wa ta'dil. Dan yang seperti ini telah ditakrir, telah ditetapkan oleh para ulama hadis dalam kitab-kitab mereka berkaitan dengan masalah al-jarh wa ta'dil. Wazakaru al-farqa baina jarhi ruwati wa baina al-ghibah. Dan mereka menyebutkan perbedaan antara menjarah para perawi dengan perbuatan ghibah. Wa raddu ala man sawa bainahuma min al-muta'addidina wa ghairin mimman la yattasi'u 'ilmuhum. Dan mereka membantah orang yang menyamakan hal ini, menyamakan antara tahajud dengan ghibah. Mereka membantah orang yang menyamakan hal ini dari orang-orang dari kalangan ahli ibadah dan selain dari mereka dari orang-orang yang tidak luas keilmuannya. Wala farqa baina ta'ni fi riwayat al-fadhil hadis. Wala tamyiz baina man tuqbalu riwayatuhu wa minhum wa man la tuqbalu. Wa baina tadmini khata'i man akhta fi fahmi ma'ani al-kitab wa sunnah. Wa ta'awwala shay'an minha ala ghairi ta'wilihi. وتمسك بما لا يتمسك به ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه. Tidak ada perbedaan masalah jarah ini antara mentoan menjarah para perawi lafaz-lafaz hadis, dan tidak ada perbedaannya dengan dalam rangka mentamyiz, memilah antara yang bisa diterima riwayatnya dan yang tidak diterima dari mereka, antara menerangkan kesalahan orang yang salah dalam memahami mana-mana Al-Quran dan Sunnah dan mentawil sesuatu darinya tidak di atas takwilan yang benar dan berpegang teguh dengannya, justru sesuatu tidak bisa dipegang teguh sebab mana yang dia pahami batil, maka semua tidak ada bedanya. Semuanya ini masuk dalam bentuk tadi perkara yang mandub. Semuanya ini liyuhzar atau liyuhzaru minal iktidai ini fima akhtasihi. Semuanya ini bentuk menjarah para perawi lafaz hadis atau menerangkan memilah riwayat yang bisa diterima dan yang tidak, atau menerangkan kesalahan orang yang salah memahami makna Al-Quran dan Sunnah, atau mentawil dengan tawil yang salah. Semuanya dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan tahzir agar tidak diikuti orang tersebut pada apa yang dia bersalah di dalamnya. Ini tujuannya. Itu tujuan adanya tahzir supaya jangan diikuti. Apalagi dibela. Waqad ajma'al ulama ala jawazi dzalika aidan. Dan para ulama juga telah bersepakat akan bolehnya hal tersebut. Bahwa semua bentuk tadi ini diperbolehkan. Walaupun mungkin harus menyebutkan hal yang tidak disenangi, sebab itu menyebutkan kesalahannya. Mungkin dia tidak akan senang karena yang diangkat adalah kesalahannya. Tapi karena ada maslahat, maka ini perkara yang diperbolehkan. Ini ijma' para ulama. Walihada tajidu fi kutubihim al-musannafah. المصنفة أنواع العلوم الشرعية من التفسير وشروح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك ممتلئة من المناظرات ورد أقوال من تضعف أقوالهم من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم ولا جاء فيه طعنا على من رد عليه قوله ولا ذما ولا نقصا اللهم إلا أن يكون المصنف ممن يفحش في الكلام ويسيء الأدب في العبارة فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده ومخالفته إقامة بالحجة الشرعية والأدلة المعتبرة. ولكن itulah kata beliau, engkau akan mendapatkan pada kitab-kitab para ulama, pada kitab-kitab karangan mereka dalam berbagai jenis ilmu-ilmu syar'i, baik itu dari ilmu tafsir, baik berkaitan dengan syarah-syarah hadis, baik berkaitan dengan fikih, baik berkaitan dengan perselisihan para ulama, dan selain dari itu engkau akan dapatkan kitab-kitab mereka penuh dengan munaharat, penuh dengan bantahan-bantahan, perdebatan-perdebatan. Dan mereka membantah orang-orang, mereka membantah ucapan-ucapan orang yang lemah ucapannya. Mereka bantah dalam kitab-kitab mereka. Sipulan salah, sipulan keliru, dalilnya begini. Mereka terangkan. Mereka bantah orang-orang ucapan-ucapan orang-orang yang lemah ucapannya, lemah pendapatnya dari para imam salaf dan khalaf. Baik dari kalangan para sahabat, tabi'in dan selain dari mereka. Dan tidak seorang pun dari ahli ilmu yang meninggalkan hal ini. Pada mereka pasti ada bantahan dan penjelasan seperti ini. Dan tidak seorang pun yang mengklaim bahwasanya ini adalah bentuk ta'an Ini adalah bentuk celaan kepada orang yang dibantah ucapannya. Ini adalah bentuk apa namanya? Bentuk celaan, bentuk pengurangan kepada orang tersebut. Tidak satu pun orang yang menganggap seperti itu. Kecuali kata beliau, apabila pengarang buku tadi, ketika dia membantah, dia mengucapkan kalimat yang jelek dalam bantahannya. Kemudian membantah terlalu keras, sehingga keluar kalimat-kalimat yang jelek kalimatnya. Atau dia yasiul adab fil ibarah, jelek adabnya dalam ibarah. Jadi ketika dia memberikan takbir, adabnya kurang bagus dalam mentakbir. Nah, kalau seperti ini diingkari. Tapi yang diingkari adalah fahasyahnya dan isanya. Yang diingkari adalah ucapannya dia yang keji dan kejelekan dia dalam beradab tadi. Yang diingkari itunya. Bukan asal bantahannya. Asal bantahannya tidak benar. Hanya cara yang menjelaskan salah. Maka diterangkan. Si fulan benar dalam bantahan. Dia berhasil lahat. Hanya saja mungkin ibarahnya yang perlu diperbaiki. Mungkin cara dia mengungkap mentakbir kalimat yang perlu diperbaiki. Jadi, ucapan dia yang mungkin agak kasar, agak vulgar, atau takbir dia yang kurang adab, itu komentar yang menjatuhkan bantahannya secara mutlak, ketika bantahan itu adalah bantahan yang benar. Ini terang adalah hak. Ini rajin oleh Allah. Kalau bantahannya benar, apa yang disampaikan adalah hak, maka kita katakan caranya mentakbir salah, tapi bantahannya benar. Asal bantahannya adalah bantahan yang benar. Ini dalam rangka menegakkan hujjah-hujjah syar'iyah, dan dalil-dalil yang bersabar. Wasalamu zarif. Sebabnya, kenapa para ulama kita mereka dipenuhi dengan munazarat, dengan bantah-bantahan, membantah ini dan bantah ini, menerangkan kesalahannya ini dan ini. Kenapa ada seperti itu? Sebab, anna ulama az-din kullahum mujmi'una ala qasmi izharil haq alladhi ba'atallahu bihi rasulahu صلى الله عليه وسلم وأن يكون الدين كله لله. Sebabnya adalah para ulama ad-din, para ulama semuanya bersepakat, semuanya berkumpul untuk di atas maksud menampakkan kebenaran yang dengannya Allah telah mengutus Rasulnya, dan agar agama seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Wan takuna kalimatuhu hiyal ulya, dan agar hanya kalimat Allah lah dia yang paling tinggi. Wa kullu mu'tarifun, setiap dari para ulama mengaku, mereka mengaku bi anna al-ihata bil ilmi kullihi min ghairi syuzuzi syai'in minhu laisa huwa martabatu ahadin minhu. Para ulama semuanya sepakat, mereka mengakui bahwa mencakup ilmu, mengumpulkan ilmu, melingkupi ilmu, tanpa ada sedikit pun kekeliruan di dalamnya. Tidak satu pun orang yang seperti ini tingkatannya. Orang-orang mengakui bahwasanya tidak seorang pun di antara mereka yang mengumpulkan ilmu dengan banyak, kemudian tidak ada kesalahan. Semua mengakui. Walakya'ahu ahadun ilmu taqadimin. Ini pula ulama terdahulu. Tidak seorang pun di antara mereka yang mengklaim bahwasannya karena dia sudah berilmu tidak ada salahnya. Tidak seorang pun di antara mereka mengklaim seperti ini. Maka apalagi orang di zaman ini. Orang mengatakan, oh saya apa? Malah saya tidak bersalah, ulama sudah terangkan. Kalau itu jujur, tidak. Telepon ulama tersebut, tanya, apa salah saya? Kalau jujur, karena ulama mutaqaddimun saja yang terkenal dengan ilmu dan takwa mereka, mereka mengaku bahwa tidak seorang pun di antara mereka yang tidak ada kesalahannya sedikit pun. Walaupun yang terakhir tidak pula dari ulama belakangan. Jadi ketika antum terjatuh dalam kesalahan, kita katakan antum manusia. Dan perkara yang wajar kalau antum terjatuh dalam kesalahan. Saya dan antum semua, saya yakin kalau dicari kesalahannya akan banyak. Apakah kesalahan dari sisi syakhsiyah, kesalahan-kesalahan pribadi kita sebagai individu dalam bermasyarakat, atau mungkin ada sebagian dalam sebuah tempat kita salah dalam mengucapkan, kita salah dalam menafsirkan. Namun sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang ketika diingatkan kesalahannya, dia mau rujuk dan mengakui kesalahannya. engkau yang terjatuh, kami yang menambah kesalahan dengan kesalahan yang lain, dengan membela kesalahannya. Kami yang menuduh orang-orang yang menasehatinya sebagai orang-orang yang hasad dan ingin menjatuhkan diri. Nah, ini perkara yang tidak pantas. Bagaimana mungkin antum berani mengatakan orang hasad? Apakah antum sudah belah hatinya orang tersebut sehingga antum mengatakan dia hasad? Ini perkara hati, ikhwani fillah. Perkara hati. Tidak bisa kita hukumnya, Mas. Apa yang kemudian apa yang telah mereka sampaikan, mereka kritikan, ternyata dibenarkan oleh para ulama. Maka di sini ikhwani fillah membutuhkan kejujuran. Membutuhkan kejujuran. Dan sekali lagi, berani mengambil kesalahan hanya dilakukan oleh para pengusir sejarah. Kemudian kata beliau, ucapan beliau sangat indah, Masya Allah. Kata beliau selanjutnya, walihada, masih ucapan Ibn Rajab ya. Kana ilmatus salaf al-mujma' ala ilmihim wa fadlihim yaqbalun al-haqqa mimman awaradahu alaihim wa in kana saghiran. Oleh karena itulah para imam salaf, para imam-imam salaf yang telah disepakati akan ilmu dan keutamaan mereka, mereka itu menerima kebenaran dari orang yang menyampaikan kebenaran kepada mereka walaupun orang itu orang yang kecil. Inilah tawadunya para salaf, walaupun datang dari orang yang kecil, orang yang legalnya di bawahnya, diingatkan dia, dia terima kebenaran tersebut. Tidak menghil, ngotot di atas kebatilannya, hanya karena dia sudah merasa tinggi dan sikap sifat tarafu, sifat selalu merasa tinggi, ini adalah sifat yang banyak menyelingkirkan seseorang. Wa yusuna ashabahum wa atba'ahum biqabulil haq idza zahara fi ghairi qawlihim. Dan para imam salaf, mereka mewasiatkan teman-teman mereka dan para pengikut-pengikut mereka, mereka menasihatkan agar menerima kebenaran jika kebenaran itu nampak dari selain ucapan mereka. Kama qala Umar fi muhurin nisa, sebagaimana ucapan Umar radhiyallahu anhu berkaitan dengan mahar para wanita. Ketika disebutkan dalam sebagian riwayat, walaupun tentang ini ada sebenarnya ada pembahasan di kalangan para ulama tentang riwayat Umar ini. Waktu itu Umar ibn Khattab berkhutbah, dia katakan bahwasanya barang siapa yang mahar pernikahannya melebihi maharnya Rasulullah, saya akan ambil lebihnya. Beliau melarang mahar banyak-banyak. Siapa yang maharnya nanti katanya melebihi maharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan kepada istri-istrinya, maka saya akan ambil lebihnya. Ini tarif Baitul Mal. Maka ketika beliau turun, datang seorang wanita menegur beliau. Kemudian membacakan kepada ayat dalam surah An-Nisa 20. Wa ataitum ihdahunna qintara, dan kalian memberikan kepada salah seorang dari mereka mahar yang banyak. Qintara, mahar yang banyak. Menunjukkan apa? Bolehnya mahar yang banyak karena Allah menerangkan. Maka ketika Umar bin Khattab ditegur oleh wanita ini, siapa Umar ikhwani ini? Antum paham orangnya. Ditegur seorang wanita. Jadi ada ditegur apa kata beliau? Maka dengan tawadu beliau mengatakan, asobat imra'atun warajulun akhtar. Telah benar si wanita tersebut dan si lelaki telah salah. Jadi beliau. Dan diriwayatkan dari beliau dalam riwayat lain beliau mengatakan, kullu ahadin afqahu min Umar. Setiap orang itu lebih fakih dari Umar. Dan beliau terima ucapan tersebut. Beliau tidak ngeyel. Beliau tidak mengatakan, saya ini adalah orang yang lama mulazama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini adalah orang yang telah mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dapat bukan ulama yang kasih rekomendasi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyarun al-mubasyyiruna bil jannah. Di antaranya Umar. Ya kan? Yang kasih rekomendasi Rasulullah. Kemudian juga tentang hadis dalam Sahih Bukhari tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Umar menjerek apa namanya? Pakaiannya. Kemudian Nabi ditanyakan qomat awal ka ya Rasulullah, kata beliau al-ain. Kemudian juga dalam sebagian riwayat beliau minum susu. Beliau minum dan memberikan sisanya kepada Umar. Kemudian ditanya qomat awal ka ya Rasulullah, kata al-ain. Ilmu, menunjukkan bagaimana ilmu yang ada pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka beliau ajar ilham min hadhihi ummah. Beliau ajar orang yang diberikan ilham. Karena itulah betapa banyak ayat turun disebabkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi ketika ditunggu wanita ini, mana mengatakan, siapa kamu? Saya direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Tidak. Beliau menerima, menundukkan ucapan beliau dan menerima kebenaran yang datang dari seorang wanita. Maka sila pentingnya tawadhu ikhwan. Baik. وكان بعض المشهورين إذا قال في رأيه بشيء يقول هذا رأينا فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلناه. Karenalah sebagian dari ulama yang masyhur berkata dalam berkaitan dengan rayunya, pendapat dia tentang sesuatu, belum mengatakan hadza rayuna, ini pendapat kami. Faman ja'ana bi ra'yin ahsana minhu qabilna, maka siapa yang membawakan kami pendapat yang lebih baik, maka kami akan terima. Wa kana Syafi'i rahimahullah, dan al-Imam Syafi'i, kata beliau, yubaligh fi hadzal ma'na, beliau betul-betul yubaligh, bersungguh-sungguh dalam makna ini. Itu dalam makna qabulul haq. Wa yusi ashabahu ittiba'il haq. Dan Imam Syafi'i mewasiatkan murid-muridnya untuk teman-temannya itu murid-muridnya untuk menerima kebenaran, mengikuti kebenaran. Wa qabulis sunnah, dan menerima sunnah. Idza zaharat lahum ala khilafi qawli, jika nampak bagi mereka sunnah itu menyelisihi ucapan beliau. Beliau menyampaikan wa yudraba biqawli ina izin al-hayy. Agar ucapan beliau ketika menyelisih sunnah, agar ucapan beliau dilemparkan ke tembok. Bahkan yaqulu fi kitabi, beliau berkata dalam kitabnya, la budda ayu jada fiha ma yukhariful kitaba aw sunnah. Karena Allah taala yaqul, walau kana min indi ghairillah la wajadu fi ikhtilafan katsira. Kata beliau, pasti akan didapatkan dalam kitabku tersebut apa yang menyelisih Al-Qur'an dan sunnah. Tentang pasti akan dapatkan dalam kitabku tersebut apa yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walau kana min indi ghairillah. Karena Al-Quran itu datangnya dari sisi selain Allah, niscaya mereka akan dapatkan di dalamnya ikhtilafan katsira, perselisihan yang sangat banyak. Artinya, karena Al-Quran itu datangnya dari sisi Allah, maka tidak ada ikhtilafan katsira. Berarti selainnya, dari kitab-kitabnya manusia, dari tulisan dan kalamnya manusia, maka pasti ada istilah di dalamnya. Maka beliau terangkan, pasti akan ada. Dan beliau nasihatkan untuk melemparkan ucapan oleh ketembok ketika ada yang nampak menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aina izin faradul maqalati du'ifah watabiyinul haqq fi khilafiha bil adilati syar'iyah laysa huwa mimma yakrahuhu ulaikal ulama bal mimma yuhibbunah wa yamdahuna fa'ila wa yusnuna alaihi fala yakunu dakhilan fi babil ghibati bil kulliyah. Maka ketika itu, kata beliau, kata Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah, membantah pendapat-pendapat yang lemah dan menerangkan kebenaran ketika menyelisihi pendapat-pendapat tersebut dengan dalil-dalil syar'i, maka ini bukanlah perkara yang dibenci oleh para ulama tersebut. Bahkan dia adalah perkara yang dicintai oleh para ulama. Mereka memuji pelakunya. Dan hal seperti ini tidaklah masuk dalam bab ghibah sama sekali. Sama sekali bukan termasuk dalam bab ghibah. Kalau furidha anna ahadan yakrahu izhara qat'ihi al-mukhalif lil-haq fala ibrata bi karahatihi li dhalik fa inna karahata izhari al-haq إذا كان مخالفا لقول الرجل ليس من الخصال محمودا. Maka seandainya ada seseorang dia tidak senang kalau dinampakkan kesalahannya yang menyelisihi kebenaran, tidak senang ketika ada orang mengangkat kesalahannya, maka tidak ada ibrah, jadi tidak usah dipedulikan ketidaksenangannya dia terhadap hal tersebut. Karena ketidaksenangan menampakkan kebenaran ketika menyelisihi ucapan tersebut, ucapan lelaki tersebut, maka ini bukanlah dari perangai yang terpuji. Bukanlah dari perangai yang terpuji. Jadi tidak usah sedih. Tidak usah kita khawatir. Jadi orang tersebut tidak senang, marah-marah. Bicara sana-sini karena dinampakkan kesalahannya, tidak perlu. Karena hal seperti ini bukanlah termasuk dari perangai yang terpuji. Balil wajib alal muslim ayyuhibba zuhur al-haq. Wa ma'rifat al-muslimin lah. Sawa'un kana fi muwafaqatihi aw mukhalafatihi. Bahkan yang wajib bagi seorang muslim cinta menampakkan kebenaran dan cinta ketika manusia, ketika kaum muslimin mengetahui kebenaran tersebut. Sama saja apakah kebenaran tersebut bersesuaian dengannya ataukah menyelisihinya. Wa hadza min an-nasihati lillah wa li kitabihi wa li rasulihi ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم وذلك هو الدين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. Dan yang seperti ini termasuk nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi agamanya, bagi imam-imam kaum muslimin, dan bagi kaum, bagi para pemimpin kaum muslimin, dan bagi kaum muslimin secara umum. Dan itulah agama sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Ucapan yang indah dari Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Yang terdapat dalamnya pelajaran yang sangat banyak bagi orang-orang yang mengambil pelajaran. Kemudian Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, beliau ketika ditanya tentang pendapat sebagian orang yang tidak senang atau tidak memperbolehkan untuk membantah sebagian kelompok jamaah-jamaah hizbiyah, sebagian pemikiran-pemikiran yang menyimpang dengan alasan bahwa hal itu akan memicu fitnah. Ini pertanyaannya, akan memicu fitnah. Maka ketika Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya tentang yang seperti ini, bahwasanya kalau diungkap kesalahan-kesalahan tersebut akan memicu fitnah, maka kata beliau, al-fitnatu fitarki ahli syar yunshiruna syarrahum biduni ayyukhaz bi'aidihim. Fitnah, yang namanya fitnah itu membiarkan pelaku kerusakan menyebarkan kerusakannya tanpa diambil tangan-tangan mereka, tanpa dicegah. Kalian belum mengucapkan dua kata yang saya kurang jelas dengar karena suara beliau. Kemudian wayurad al-askarihim, dan tanpa dibantah pemikiran-pemikiran mereka. Hadhihi al-fitnah. Inilah fitnah, kata beliau. Ammal bayan wa ammal akhdu ala aidi as-sufaha wa ahli dhalal fa hadha huwa al-hikmah wa laysa huwa al-fitnah. Adapun menerangkan tentang kesalahan-kesalahan, adapun al-akhd mengambil, maksudnya mencegah, mengambil tangannya orang-orang bodoh, orang-orang yang sesat, untuk mencegah mereka, maka inilah hikmah dan ini bukan fitnah. Jadi membantah itu bukan fitnah. Ini ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala sendiri. Ada di sini saya tulis alamat situsnya. Ini di YouTube dalam bentuk video tapi suara beliau. Suara yang dalam bentuk YouTube video. Nah, di situ beliau menerangkan tentang perkara ini. Bahwa itu bukan fitnah, ikhwan. Jadi membicarakan dan membantah kebatilan itu bukanlah fitnah, tapi itu bagian dari apa? Itu bagian dari hikmah, bagian dari jawab Allah. Baik. Cukup ya? Sampai jam berapa beliau? Baik, terakhir ya. Belum tiga akhir ya? Belum. Ini materi terakhir insya Allah. Komen yang keempat. Dari hal-hal yang memalingkan dari kebenaran, at-taqlid wa ta'asuf. Taqlid dan ta'asuf. Apa itu taqlid? Taqlid itu kata Syekh Al-Utsaimin diambil dari kata wadu'ul qilada 'ala al-unuq. Menggaris meletakkan al-qilada, kalau itu yang digantung kalung dan misalnya alal unuk di leher itu secara bahasa wadu'ul qilada ala unuk, menggantungkan kalung di leher. Terus kalau sudah gantung kan tinggal ditarik. Ada maksudnya. Terus ada pun istilah banyak istilah para ulama itu mengistilahkan dengan beberapa istilah, tapi intinya satu. Tapi istilah yang paling bagus insyaAllah, istilah taklid adalah ittiba' ma laisa hujjatan biduni hujjah. Mengikuti yang bukan hujjah tanpa hujjah. Jadi taklid. Mengikuti yang bukan hujjah tanpa hujjah. Hujjah itu apa? Allah dan Rasulnya. Ya kan? Ini hujjah. Artinya selain dari Allah dan Rasulnya, misalkan para ulama dan lainnya, maka mengikuti mereka harus dengan hujjah. Maka kapan yang bukan hujjah diikuti tanpa hujjah, maka inilah taklid. Inilah taklid. Adapun ta'assub, ini diambil dari beberapa kata. Sebagian para ulama mengatakan dia diambil dari kata wadu al-isaba ala ra'as. Meletakkan al-isaba di atas kepala. Al-isaba itu baik. Imamah itu dikatakan dengan isoba. Imamah dikatakan dengan isoba. Wahia ma yastadiru ala ra'as. Sebab dia maksudnya melingkar di kepala. Kemudian menutupi kepala. Kemudian semua yang melingkar. Asalnya untuk imamah dikatakan isoba karena dia bentuknya melingkar di kepala dan menutupinya. Kemudian semua yang yastadiru ala syaih. Semua yang melingkar dan berkumpul di atas sesuatu diletakkan dengan kata isoba. Jadi ta'asub diambil dari kata ini. Diambil kata wadu ala isoba ala ra'as. Meletakkan isoba. Imamah kain yang melilit di kepala dan menutupinya. Kemudian juga diambil dari kata al-asoba. Diambil dari kata al-asoba. Al-asoba itu aqaribul insan. Diambil dari kata al-asoba. Al-asoba itu aqaribul insan min jihatil ab. Kerabat seseorang dari sisi ayahnya. Dikatakan al-asoba. Dikatakan al-asoba, ta'asub dari kata al-asoba, karena seseorang tersebut itu berkumpul di asub pada asobahnya, kemudian dia mengikatkan diri. Dan kemudian dari situ dia kemudian mengambil sikap berkaitan dengan asobahnya. Sebagai jawab para ulama mengatakan ta'asub secara bahasa berkata berarti al-muhamah dan al-mudafa'ah, saling melindungi dan saling membela. Itu secara bahasa. Yang dari secara bahasa ini ikhwan izin bisa disimpulkan sesuatu yang bermana apa? Sesuatu yang bermana berkumpul di atas sesuatu atau kokoh di atas sesuatu, membela sesuatu secara membabi buta. Karena itulah definisi ta'asub secara syariat adalah anggapan yang diiringi sikap yang paling benar dan membelanya dengan membabi buta. Membelanya dengan membabi buta baik dia benar maupun salah. Sebagian juga para orang mengatakan ta'asub adalah ada muqabilil haq inda zuhuri dalil bina'an ala mailin ila jalil. Tidak menerima kebenaran tersebut ketika nampak dalil dibangun di atas kecondongan kepada suatu pihak tertentu. Karena dia sudah condong kepada suatu pihak tertentu, maka apapun yang ada dari dalil dia tidak peduli. Tinggal dia condong. Ini namanya ta'asub. namanya ta'assub. Jadi ta'assub bermakna apa? Kecondongan, keterikatan, dan pembelaan secara membabi buta tanpa memperdulikan benar atau salah. Baik, jadi at-taghrib dan at-ta'assub itu memiliki keterikatan mana yang hampir sama. Baik. Dan at-taqlid dan at-ta'assub ikhwan fillah ini min usuli ahli jahiliyah. Termasuk dari pokok-pokok prinsip orang-orang jahiliyah. Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Tamimi rahimahullah dalam kitab Masailul Jahiliyah, pada masail yang keempat beliau mengatakan, ketika menyebutkan masail-masail orang-orang jahiliyah, beliau rahimahullah mengatakan anna dinahum mabniun ala usulin a'zamuha at-taqlid fahuwa al-qa'idatul kubra li jami'il kuffar min al-awwalin wal akhirin. Bahwasanya agama mereka, agama ahli jahiliyah, itu dibangun di atas beberapa usul. Itu banyak usulnya. A'zamuha, yang paling besar dari usul ahli jahiliyah adalah taklid. Dan ini adalah kaidah yang besar. Ini adalah kaidah kubra pada seluruh orang-orang kufar, mulai dari yang pertama dan yang terakhir. Mulai dari yang terdahulu sampai sekarang, ini kaidah mereka. Taklid. Kama qala ta'ala sulaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Demikianlah tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul pada sebuah negeri, demikianlah tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang pemberi peringatan pada sebuah negeri kecuali mutrafuha, kecuali para pembesarnya, orang-orang kaya negeri tersebut akan berkata, inna wajadna aba'ana ala ummat. Sungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami di atas sebuah ajaran, di atas sebuah agama. Wa inna ala atharihim muqtadun. Dan kami adalah orang yang mengikuti jejaknya mereka. Ini jawaban orang-orang jahiliyah kalau diajak, disuruh kepada agama Allah, disuruh kepada tauhid, jawabnya mereka seperti ini. Kami dapat dibawa bapak kami punya ajaran, kami ikuti mereka. Qala awalau jitukum bi ahda mimma wajadtum alihi aba'akum. Kemudian Rasul tersebut mengatakan, apakah tetap kalian mengikuti bapak-bapak kalian walaupun saya mendatangkan kalian sesuatu yang lebih berarti dari petunjuk daripada apa yang kalian dapatkan dari bapak-bapak kalian? Maka mereka menjawab, qalu inna bima ursiltum bihi kafir. Kata mereka, sungguhnya kami terhadap apa yang kalian diutus dengannya kafir. Jadi kami kafir, kami ingkar kepada apa yang kalian diutus dengannya. Dan juga, ini dalam surat Az-Zukhruf, ayat 23 dan 24. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 170, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Dan juga dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah Allah turunkan. Qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Apa kata mereka? Bahkan kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari bapak-bapak kami. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Apakah mereka tetap mengikuti walaupun bapak-bapak mereka itu tidak memahami sesuatu pun dan tidak berada di atas petunjuk, tidak mendapatkan petunjuk? Ini adalah prinsip ahlul jahiliyah. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala melarang dari tafarruq, tahazzub, ta'assub fi ghairi al-haqq. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala takunu minal musyrikin mila lazina farraqu dinam wa qalu syi'a kullu hizbin min ladayhim farihun. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin, dari kalian orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga mereka berkelompok-kelompok dan setiap kelompok bangga dengan kelompoknya masing-masing. Allah melarang dari tahajud, ta'assub seperti ini. Karena ada perkara yang tersebut. Karena itulah Al-Imam Al-Wazir Ibn Hubeirah, beliau rahimahullah berkata, min maqayyadi syaitan annahu yuqima awtanan fil ma'na tu'badu min dunillah mislu ayya tabayyana lahul haq فيقول هذا ليس بمذهبنا تقليدا لمعظم عنده قد قدمه على الحق. كتا الإمام الوزير ابن حبيرة رحمه الله ينترى مقر شيطان bahwa مقر شيطان itu menegakkan berhala secara makna, jadi dia mengadakan menegakkan berhala tapi dari sisi maknawiyah yang disembah selain Allah. Bagaimana bentuknya? Seperti telah nampak baginya kebenaran. Kemudian dia mengatakan ini bukan mazhab kami. Kami tidak terima. Dia ucapkan seperti itu taklid. Karena dia taklid kepada mu'azzinnya. Pembesarnya. Dia taklid kepada pembesarnya. Qad qaddamahu 'alal haqq. Yang kemudian dia lebih dahulukan pembesarnya tersebut dibanding kebenaran. Kemudian kata Syekh Al-Allama Al-Muallimi rahimahullah, kata beliau, wa'lam anna Allah Ta'ala qad yuqi'u ba'd al-mukhlishin fi shay'in min al-khata' ibtila'an li ghayrih ayattabi'una al-haqqa wa yad'una qawlahu am yaqtaruna bi fadlihi wa jalalatihi. Kata Syekh Al-Allama Al-Muallim rahimahullah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Raful Ishtibah Al-Ma'na Ibadat Wal-Ilah, kata beliau, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala kadang menjerumuskan sebagian orang-orang yang ikhlas ke dalam sesuatu dari kesalahan. Kadang. Jadi kadang Allah menjerumuskan sebagian orang-orang yang ikhlas ke dalam sesuatu dari kesalahan. Ini sebagai apa? Ibtila'an li ghairihi. Sebagai ujian bagi orang yang lain, bagi selain. Sebagai ujian bagi orang lain, apakah dia akan mengikuti kebenaran dan meninggalkan ucapan orang tersebut, ataukah dia tertipu dengan keutamaan? Tertipu dengan keutamaan orang tersebut. Baik, wa huwa ma'zur, bal ma'zur li istihari wa qasdihi al-khair wa adami. Wahwa ma'zur bal ma'zur lishtihadihi wa qasdil khair wa adami taqsirihi. Dan orang tersebut, orang yang ikhlas tadi yang bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran tergelincir, orang tadi diberikan uzur yang tadi yang tergelincir, yang memang dia tadinya bersungguh-sungguh, dia diberikan uzur bahkan mendapatkan pahala karena ijtihadnya dia, karena memang maksud dia untuk mendapatkan kebaikan dan tidak meremehkan kebenaran, kebaikan tersebut. Dia bersungguh-sungguh kemudian tergelincir. Ini hikmahnya untuk fitnah bagi orang lain. Adapun di akhirnya dia mendapatkan pahala. Walakin man ittaba'ahu muqtarran bi'azamati biduni iltifatihi ila al-hujajil haqiqiyati min kitabillahi wa ta'ala wa sunnati rasulih fala yakunu ma'zuran bal huwa ala khatarin 'adzim. Akan tetapi siapa yang mengikuti dia, sudah jelas salah, dia ikuti. Karena dia tertipu dengan keagungan orang tadi. Tanpa menoleh kepada hujjah-hujjah yang hakiki. Dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang istibah dan membaik buta ini tidak diberikan uzur. Bahkan dia di atas bahaya yang besar. Bahkan dia ada bahaya yang besar. Baik. Oleh karena itulah ikhwan ibn, ketika sebelum terjadi perang Jamal antara Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu anha dalam fitnah yang masyhur, Ali bin Abi Thalib membawa serta anaknya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan membawa serta sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, membawa serta ikut dalam rombongan menuju perang di Basra yang di situ terjadi peperangan Al-Jamal, perang antara Ali bin Abi Thalib dan Aisyah dari fitnah yang masyhur. Kita nggak bahas fitnahnya. Baik. Apa tujuan Ali bin Abi Thalib membawa Al-Hasan dan membawa Ammar bin Yasir? Agar keduanya ini bisa menasihati manusia. Karena itulah ketika tiba di Basrah, maka Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu menasihati penduduk Basrah. Di antara nasihat beliau kepada penduduk Basrah, beliau mengatakan, wallahi innaha la zaujatu nabiikum sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Demi Allah, sungguh dia, yaitu Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, dia adalah istri nabi kalian di dunia dan akhirat. Walakin Allah ibtalakum biha. Akan tetapi Allah menguji kalian dengan Aisyah radhiyallahu anha. Liya'lama iyyahu tuti'un anhiya. Agar Allah mengetahui, dan Allah mau mengetahui, agar Allah mengetahui apakah Allah yang kalian taati atau dia. Ya, sebab penguasa yang saya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan Aisyah di sini dalam kondisi apa? Beliau terjatuh dalam kesalahan. Karena itulah kemudian setelah itu beliau diingatkan dengan ayat wa qarna fi buyutikunna, maka menangislah Aisyah radhiyallahu anha menyesali kesalahan beliau memimpin perang Al-Jamal tersebut. Maka ini nasihat dari Ammar bin Yasir mengingatkan bahwa dia istri nabi kalian di dunia dan akhirat. Tapi Allah menguji kalian dengannya agar Allah tahu apakah dia yang kalian akan apakah Allah yang kalian akan taati atau tidak. Maka demikianlah ikhwan fillah. Ini Aisyah radhiyallahu anha. Apalagi selainnya. Jadi seorang itu saja bersalah. Bukan perkara yang jauh. Betapa hebatnya ilmunya, tingginya kedudukannya, maka bukan perkara yang mustahil kalau dia salah dan terjadi. Dan wajib bagi yang bersalah rujuk kepada kebenaran, dan orang yang tahu salah untuk mengingatkan, bukan kemudian membela kesalahan. Sebab kalau dia membela kesalahannya, berarti dia membantu saudaranya semakin terjatuh dalam kezaliman. Wallahu ta'ala al-sawab. Maka demikianlah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi kalau ada kebenaran, maka semata-mata datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ada kekurangan, maka datangnya dari saya dan dari syaitan. Saya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, para pertanyaan.